الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita kali ini insyaallah taala akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, masih dalam bab termasuk ke dalam bentuk syirik beristighosah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin kita telah menyebutkan apa yang diuraikan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bahwa doa ibadah itu menuntut adanya doa masalah. Kemudian disebutkan di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan wa qad amara Allah taala bihi fi mawadhi'a min kitabihi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa kepada segenap hamba-hambanya di beberapa tempat dalam kitabnya yang mulia, antara lain seperti di surat Al-A'raf ayat yang ke-55 sampai 56. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian semua kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih, suara yang pelan, tidak perlu berteriak-teriak. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba-hambanya termasuk kita untuk senantiasa berdoa kepadanya, baik dengan doa ibadah atau dengan doa masalah. Nah, namun yang dimaksud di sini lebih kepada doa masalah, doa yang mengandung sebuah permintaan. Ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Ketundukan dan suara yang lirih dalam berdoa ini termasuk dari salah satu adab-adab dalam berdoa. Ya. Selain itu, ketika kita berdoa kepada Allah, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innahu la yuhibbul mu'taddin. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan. Orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh kesombongan, kecongkakan, dengan berteriak-teriak, dengan suara yang keras, itu masuk dalam golongan al-mu'taddin, orang-orang yang melampaui batasan dalam berdoa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Setelah Allah membuat islah di muka bumi. Dengan apa Allah perbaiki muka bumi itu? Pertama, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Kedua, dengan diutusnya Rasul. Turunnya Al-Qur'an dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk bahwa Allah menciptakan perbaikan di muka bumi. Jadi jangan kalian rusak. Ya. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kalian kepada Allah. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan tamak. Ya. Sangat menginginkan. Serius. Ini juga termasuk adab dalam berdoa. Harus menampakkan ketamakan. Harus menampakkan rasa ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berdoa, kata para ulama, tidak boleh menggunakan kata-kata insyaallah. Jika engkau berkehendak. Jangan. Ya. Kalau kita mau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, maka ucapkanlah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Jangan kemudian ditambahi dengan kata jika engkau berkehendak. Ya Allah ampunilah dosaku jika engkau berkehendak. Jangan. Ya. Ini seolah menggambarkan ketidakyakinan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Rahmat Allah itu luas. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala juga dekat. Sesungguhnya rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, luasnya itu. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala juga telah mengalahkan kemurkaan Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Artinya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah selalu memberi maaf. Allah selalu mengampuni dosa. Ya. Allah senantiasa memberikan rezekinya kepada seluruh hamba-hambanya. Ini sebagai bukti kalau rahmat Allah itu lebih besar, ya, daripada murkanya. Nah, qala wa hadza huwa du'aul mas'alah. Ini adalah doa yang mengandung permintaan, doa mas'alah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Pertama, dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih. Kemudian mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan dibarengi rasa takut kepadanya dan tamak, rakus terhadap apa yang diminta. Ya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa du'aul mas'alati al-mutadhammin lil ibadah. Inilah sekali lagi doa yang mengandung unsur permintaan, doa masalah yang meliputi ibadah, ya, atau yang mencangkup ibadah. Fa inna da'i yarghabu ilal mad'u, karena orang yang berdoa meminta sesuatu itu memiliki harapan yang besar kepada zat yang dimintainya. Wa yakhdha' lahu wa yatadhallalu, tunduk kepadanya dan patuh kepadanya. Nah. Qala wa dhabitu hadha. Anna kulla amrin syara'ahu Allah li ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadatun. Ketentuan dalam doa masalah, ya, sebuah doa sebut mengandung permintaan adalah anna kulla amrin, bahwa segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk hambanya dan Allah perintahkan kepada hambanya, maka menunaikannya adalah sebagai bentuk ibadah. Makanya doa ibadah, doa masalah itu mengandung doa ibadah. Sekali lagi, setiap perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk hambanya dan Allah perintahkan kepada hambanya, maka menunaikannya, melaksanakannya adalah ibadah. Ya. Fa'idha surifa min tilkal ibadati syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun. Maka apabila ada sesuatu dari jenis ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, ya, fahuwa musyrikun, orang yang melakukannya disebut musyrik. Musadimun lima ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Melanggar, menabrak tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya. Karena salah satu tujuan Allah mengutus rasulnya adalah menuntut, mengajak, ya, kepada manusia agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Min qawlihi, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya kepada Allah aku beribadah. Hanya kepada Allah aku beribadah. Memurnikan seluruh amalanku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tujuan Allah mengutus Rasul adalah untuk mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa sayati li hadza mazidu bayanin insyaallahu ta'ala. Dan akan datang, ya, khusus untuk persoalan ini, tambahan penjelasannya di tempat yang lain insyaallahu ta'ala. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi ar-risalah as-sunniyah, fa idza kana ala ahli nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mimman intasaba ila al-islami man maraqa minhu ma'a ibadatihi al-azimah faly'lam anna al-muntasiba ila al-islam atau faly'lam anna al-muntasiba ila al-islam was sunnah fi hadhihi al-azman qad yamruqu aydan min al-islam li asbabin. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam risalah as-sunniyah, jika diketahui pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada orang yang menisbatkan diri kepada Islam namun malah keluar dari Islam, jika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui ada orang seperti itu menisbatkan kepada Islam tetapi malah justru keluar dari Islam, maka hendaknya diketahui bahwa di zaman sekarang ini, ya, Ada orang yang menisbatkan kepada Islam dan sunnah juga keluar dari Islam. Radio Al-Asari Tasikmalaya menebarkan dakwah merajut ukhuwah. Menghormati dan mengagungkan sebahagian orang yang disebut dengan syekh. Sebahagian orang yang disebut dengan syekh. Ya. Tentunya ini gambarannya adalah orang yang soleh ya. Gambarannya adalah orang yang soleh. Di zaman sekarang ini orang terlalu gampang untuk menaruh simpati kepada orang lain. Begitu mudah terpedaya. Begitu mudah tertipu. Makanya banyak orang yang pekerjaannya sebagai penipu. Karena banyak yang mudah ditipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sanawat khada'at. Sata'ti 'alaikum, akan datang kepada kalian sanawat khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tipu daya isinya. Ya. Pendusta dipercaya. Yang jujur didustakan. Pengkhianat dipercaya. Ya. Orang yang amanat dianggap khianat. Situasi yang seperti ini menggambarkan bahwa manusia jauh dari bimbingan. Jauh dari bimbingan. Jauh dari petunjuk yang benar. Banyak yang tidak paham perkara-perkara yang menyangkut agamanya. Salah satu yang menjadi penyebab orang bisa melenceng dari Islam dan sunnah, bahkan sampai pada tingkatan keluar dari Islam dan sunnah, adalah al-ghulu fi shalihin atau fi ba'dil masyayikh. Sikap ekstrim, berlebihan dalam menyanjung, menghormati, mengagungkan sebahagian yang disebut dengan syekh. Bal al-ghuluwu fi Ali bin Abi Thalib, bahkan ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib, ekstrim, berlebihan dalam menghormati, mengagungkan, menyanjung sahabat Ali bin Abi Thalib secara khusus seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah, sampai pada tingkatan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ilah. Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu adalah Allah. Nah, untuk dia mengatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan wahyu itu bukan Nabi Muhammad, akan tetapi Ali bin Abi Thalib. Ali bin salah dalam menyatakan wahyu dari Allah. Jibril kri bulu ekstrim sikapnya terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, hingga dengan itu jauh melenceng dari Islam dan sunnah. Bal al-ghuluwu fil masyih, bahkan juga terjadi sikap ekstrim berlebihan kepada al-Masih Isa ibnu Maryam. Dikatakan bahwa Isa huwa Allah, Isa adalah Allah. Dikatakan juga Isa ibnu Allah, putra Allah, dan seterusnya. Fakullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyyati Mithla an yaqula ya sayyidi fulan unsurni aw ajidni aw irzuqni aw ana fi hasbika wa nahwi hadhihi al-aqwal fa kullu hadha syirkun wa dhalalun. Kemudian kata Syekhul Islam, setiap orang yang ekstrim, berlebihan sikapnya kepada Nabi, kepada seorang Nabi, atau kepada orang soleh, dan menyematkan kepadanya satu jenis dari sifat-sifat ilahiyah, seperti mengucapkan, wahai Tuanku Pulan, tolonglah aku, atau wahai Tuanku Pulan, berikanlah kemudahan kepadaku dalam menghadapi kesulitan, wahai Tuanku Pulan, berikanlah rezeki kepadaku, atau perkataan-perkataan semisal ini, semua ini adalah bentuk kesyirikan dan kesesatan. Ya. Orang kalau sudah ekstrim sikapnya terhadap sesuatu, maka dia akan menganggap sesuatu itu adalah segala-galanya. Ya. Segala-galanya. Bahkan sampai nanti pada tingkatan memberikan sifat-sifat ilahiyah kepada sesuatu tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Setiap orang yang ekstrim kepada seorang nabi, kepada orang soleh, ya, kemudian menyifati atau memberikan sifat-sifat ilahiyah kepadanya, maka semua ini sebagai bentuk apa? Kesyirikan dan kesesatan. Memberikan sifat-sifat ilahiyah kepadanya itu dengan cara mengucapkan kata-kata tadi, wahai Tuanku Pulan, tolonglah aku, wahai Tuanku Pulan, berikanlah rezeki kepada aku. Ini secara tidak langsung telah memberikan sifat-sifat apa? Ilahiyah. Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah, karena rezeki itu ada di tangan Allah. Ya. Yustatabu sahibihi. Kata Syekhul Islam, dimintai taubat orang yang melakukannya tadi. Ya. Orang yang mengucapkannya, yang melakukannya itu dimintai taubat supaya dia bertobat. Fa in taba wa illa kutila. Kalau taubat dia, alhamdulillah diterima taubatnya. Wa illa kutila. Kalau tidak mau, maka diperangi. Ya. Kenapa? Karena keluar dari Islam. Ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala rusula wa anzala al-kutuba liyu'bad wahdahu la syarika lah wa la yud'a ma'ahu ilahun akhar. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, tujuannya agar Allah itu disembah. Hanya Allah saja yang disembah, tidak ada syarikat baginya. Itu tujuannya. La yud'a ma'ahu ilahun akhar. Tidak boleh ada yang dimintai doanya ilah-ilah yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra mithlal masih wal malaikah wal asnam lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khala'ik aw tunzilul matar أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada ilah-ilah selain Allah, seperti berdoa kepada Al-Masih, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada patung-patung, mereka tidak meyakini kalau Al-Masih, malaikat, patung-patung tadi dapat menciptakan makhluk. Tidak pula meyakini dapat menurunkan hujan. Tidak pula meyakini dapat menumbuhkan tumbuhan. Akan tetapi, mereka telah menyembahnya. Menyembah Al-Masih, menyembah malaikat, menyembah patung api. Ya. Jadi, ketika mereka berdoa kepada malaikat, berdoa kepada patung-patung, kalau ditanyakan kepada mereka, apakah kalian yakin bahwa patung-patung dan malaikat ini bisa menciptakan? Mereka mengatakan tidak. Apakah kalian meyakini bahwa patung-patung dan malaikat-malaikat ini mampu menurunkan hujan? Mereka akan menjawab tidak. Apakah kalian meyakini bahwa patung-patung dan malaikat ini bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Mereka akan mengatakan tidak. Tetapi dengan berdoanya mereka kepada para malaikat dan patung-patung itu berarti mereka menyembahnya. Au ya'buduna quburahum, atau paling tidak menyembah kuburannya kalau sudah mati orang soleh. Au ya'buduna suwarahum, atau menyembah gambar-gambarnya, foto-fotonya. Dipajang di mana-mana. Yaqulun, kemudian mereka mengatakan, mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan supaya kami bisa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka juga mengatakan bahwa para malaikat, patung-patung, orang-orang soleh ini adalah para pemberi syafaat buat kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faba'ath Allah subhanahu rusulahu tanha an yud'a ahadun min dunihi la du'a ibadatin wala du'a istighatsatin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul-rasulnya dalam rangka mencegah, melarang agar jangan sampai ada seorang pun yang dimintai doanya selain Allah. Baik dalam doa ibadah ataupun dalam doa masalah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahad. Masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi salah satu tujuan Allah mengutus Rasul adalah supaya mencegah adanya orang-orang yang berdoa kepada sesuatu selain Allah. Baik dalam doa ibadah ataupun dalam doa mas'alah. Waqala ayyadhan, beliau Rasul Islam juga mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yatawakkal 'alaihim wa yad'uhum wa yas'aluhum kafara ijma'. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada perantara atau membuat perantara, barang siapa yang membuat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah perantara, bertawakal kepadanya, berdoa kepadanya, dan meminta kepadanya, kafara ijma'an, maka dia telah kufur secara sepakat. Ya. Sekali lagi, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bertawakal kepada perantara itu, dia berdoa kepada perantara itu, dia meminta dan memohon kepada perantara itu, maka dinyatakan telah kufur secara sepakat. Kalau mau bertawakal, bertawakallah kepada Allah. Kalau mau berdoa, berdoalah kepada Allah. Kalau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada perantara. Ya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.